rawan sikapmu di balik kemelut diremu rambutku. Lihat dua tangan di balik punggungmu, madu di tangan kananmu, racun di tangan dirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Thank you.